Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdan. Abdan ini laqab. Abdan laqab. Namanya Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Abdan adalah laqab. Namanya Abdullah bin Utsman bin Jabalah Abu Abdurrahman. Thiqatun hafiz. Jadi Abdan bukan nama. Abdan bukan nama tetapi laqab. Namanya Abdullah bin Utsman bin Jabalah. Atau dikenal dengan Ibnu Abi Rawad, kunyahnya Abu Abdurrahman. Qala akhbarana Abdullah. Qala akhbarana Yunus. An Az-Zuhri. Qala Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Akhbarani Abdullah, yaitu bapaknya. Salla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya. Maksudnya Rasulullah SAW salat bersama kami, lana aili ajlina, bimana alba. Salat bersama kami Rasulullah SAW di suatu malam salat isya. Wahiyallati yad'unnasu alakamah. Salat isya yang disebut oleh orang al-akamah. Thumman sarafa, kemudian Rasulullah SAW bubar. Selesai dari salatnya. Fa'aqbala alayna, kemudian Rasulullah SAW menghadap kepada kami. Faqal, sambil beliau berkata, Araitum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa 'ala dhahril ardi ahadun. Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat kalian tentang malam ini? Araitum sama dengan akhbartum. Fa inna ra'sa mi'ati sanatin. Karena sesungguhnya ujung 100 tahun. Ujung dari 100 tahun ini, dari malam ini, dari malam kalian ini. La yabqa mimman huwa 'ala dhahril ardi ahadun. Pada sesungguhnya ujung 100 tahun dari malam ini, tidak akan ada tersisa seorang pun dari orang yang berada di muka bumi ini. Meninggal semuanya, tidak akan melewati 100 tahun. Nah, ini hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab menyebutkan isya, salat isya atau atamah bagi orang yang berpendapat luasnya permasalahan ini, mau menyebut isya atau mau menyebut atamah. Nah, disebutkan dalam hadis ini, shallallana Rasulullah SAW shalailatan salatan isya. Abdullah bin Umar menyebutkan salat isya, salat atamah, salat isya. Jadi dari awal barakallahu fikum, sebelum bab ini disebutkan bab larangan menyebut maghrib dengan isya. Karena khawatir kalabus tersamarkan antara salat maghrib dengan salat isya. Kemudian barakallahu fikum, kaitannya perlu lafaz salat isya dengan salat atamah. Maksudnya salatnya sama. Atamah masuk pada waktu atamah untuk salat isya. Di sini ada beberapa perkataan dari kalangan ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Qala An-Nawawi wa ghairuh yujma'u baina an-nahyi an tasmiyatiha atamah wa baina ma ja'a min tasmiyatiha atamah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan yang lainnya, bisa dijama' antara larangan menyebut salat isya dengan atamah dengan penyebutan salat isya atamah. Bi amrayni, dengan dua perkara cara penjamaannya. Ahaduma annahu istamala dzalika li bayanil jawaz. Salah satu dari keduanya, yang pertama bahwasanya penggunaan kalimat isya atamah li bayanil jawaz, untuk menjelaskan tentang bolehnya hal itu. Salat isya disebut salat atamah. Wa anna nahya litanzih, larangan menyebut isya dengan atamah, larangannya dari tanzih, la litahrim, bukan untuk larangan pengharaman. Yang kedua, wa tsani bi annahu khataba bil atamah man la ya'riful isya. Nabi SAW menyebutkan salat atamah bagi orang yang diajak bicara yang tidak mengetahui lafaz isya. Likaunihi ashhar indahum min isya. Karena kalimat atama di sisi sebagian mereka lebih ashhar, lebih terkenal daripada penggunaan kalimat isya. Fahuwa liqasdi ta'rif la liqasdi tasmiyah. Maka isya disebut atama bukan tujuannya barakallahu fikum menamakan, tetapi dalam rangka lebih memperkenalkan. Nah, ini diantara penjamaan kesultan Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun bab yang nampak dari bab yang disebut dan dibuat oleh Imam Al-Bukhari, bab menyebutkan isya dan atamah di sisi orang yang berpendapat tentang luasnya hal tersebut. Boleh mengatakan isya al-atamah, boleh nam atamah atau isya. Barakallahu fikum. Ini yang nampak dari pembuatan bab judul dari Imam Al-Bukhari rahimahullah. Adapun larangan menyebut maghrib isya tadi, kan khawatir akan tersamarkan antara dua salat tersebut. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadar. Sallallahu alaihi wa sallam.